الحب يا أصحاب، فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، أنغام الأمل الجذاب. وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sahabat pagi berbahagia dimanapun Anda berada, dan juga jamaah Masjid Ali bin Abi Thalib yang saya hormati, kemudian juga kepada karyawan Al-Huda dan juga karyawan di bawah Hasmi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari dapat berjumpa di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, dan kita semua saat lagi akan mendengarkan ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Abdurrahman LC. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali setelah beberapa hari yang lalu mungkin kita tidak berjumpa. Dan seperti biasa kita ingatkan nih kepada sahabat fajar di rumah yang belum melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dikarenakan sudah memasuki waktu isya diharapkan agar segera melaksanakannya terlebih dahulu. Dan juga nih kepada jamaah masjid dan juga kepada karyawan Al-Huda yang masih berada di luar masjid diharapkan untuk segera menuju ke masjid dikarenakan kajian malam akan segera dimulai. Dan baik sahabat, jangan kemana-mana karena kajian malam bersama Ustaz Abu Abdurrahman LC akan segera kembali setelah beberapa selingan yang berikut ini, tetap di 91.4 FM Radio Fajar Imani, terdepan dalam dakwah dan informasi Islam. فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، أنغام الأمل الجذاب. سيروا في الدرب ولا تهنوا ودعوا الخانع والمرتاب، سيروا في الدرب ولا تهنوا ودعوا الخانع والمرتاب، واطرحوا الدنيا وتفانوا في دين الله التواب، في دين الله التواب. Ya, bagi sahabat fajar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di gelombang 91.4 FM. Masih dalam rubrik kalam kajian malam bersama Ustadz Abu Abdurrahman LC yang akan membahas tentang keburukan dosa. Dan seperti biasa, Anda pun sahabat dapat berpartisipasi dengan bertanya ataupun berkonsultasi dengan mengirimkan pesan singkat di 08 13 9955 9988, dan tak menutup kemungkinan bagi Anda untuk bergabung live on air di 021 716 6362. Iya, baik sahabat, kita akan langsung sapa saja narasumber kita pada kesempatan malam hari ini, beliau adalah Ustaz Abu Abdurrahman LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Ustaz pada kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah khair wa afiyah. Iya, demikianlah sahabat ya, narasumber kita Ustaz Abu Abdurrahman LC yang telah bersedia untuk memberikan materinya, dan juga diharapkan agar Anda berkonsentrasi untuk mendengarkannya ya, dikarenakan adalah materi yang sangat penting bagi Anda semua. Iya, baik, langsung saja kita serahkan nih kepada narasumber kita yaitu Ustaz Abu Abdurrahman LC untuk memulai ceramahnya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرين رحمكم الله. Kita melanjutkan kajian dari kitab Adda wa Dawa, yang pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang dampak negatif atau keburukan dari dosa-dosa dan maksiat. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah merinci kembali, melanjutkan rinciannya tentang bukti-bukti ya, dan nas-nas tentang keburukan dosa-dosa dan maksiat. Beliau mengatakan, apakah yang menyebabkan diangkatnya negeri kaum Lut? Negeri kaum Lut yang berbuat liwat. Negeri tersebut diangkat sehingga para malaikat mendengar suara lolongan anjing-anjing mereka. Diangkat setinggi mungkin negerinya itu, buminya. Kemudian dibalik oleh Allah SWT. Faja'alna aliyaha safilaha. Maka kami jadikan bagian atasnya itu di bagian bawahnya. Ya. Jadi dibalik. Di bumi itu diangkat oleh malaikat atas perintah Allah. Ya, sampai tinggi mendekati langit. Kemudian dibalik. Ya, bumi itu dibalik. Nah, setelah itu dilempari batu. Ya, dihujani dengan batu-batu dari langit. Sehingga musnahlah mereka semua. Ya. Tidak ada yang selamat kecuali keluarga Nabi Lut alaihissalam. Sehingga Allah timpakan kepada mereka, pada kaum Nabi Lut ini, suatu hukuman yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Hukuman yang belum pernah ada seperti itu, dahsyatnya. Dibalik oleh Allah buminya dan dirajam dengan batu dari langit. Seperti itu. Demikian juga azab yang menimpa kaum Syu'aib alaihissalam. Kaum Syu'aib yang mengurangi timbangan, yang mendustakan Nabi Syu'aib alaihissalam, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dihukum oleh Allah dengan panas, hawa panas yang luar biasa, sehingga mereka enggak betah tinggal di rumah-rumah, ya, enggak kuat panas, mereka keluar ke lapangan dan sudah merindukan hujan, menanti-nanti datangnya hujan karena suasana cuaca demikian panas berhari-hari. Maka kemudian di tengah kemarau panjang itu Allah kirimkan sebuah awan yang hitam. Nah, begitu datang awan itu, kaum ini bergembira, ya, bersuka cita, ya, sambil berkata, "Hadza aridum mumtiruna." Inilah awan yang akan menyirami kita. Awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Nah, awan itu mendekat, ya. Awan dari langit itu mendekat, mendekat, mendekat. Dan setelah mendekat, ternyata di balik awan itu adalah api. Api yang menyambar mereka semua. Ya. Jadi mereka menunggu hujan, menunggu datangnya air, tapi yang datang justru api yang menyambar mereka semua. Ya, jadi yang turun bukan hujan air, tapi malah hujan api. Membakar mereka semua. Ya. Membakar mereka semua. Mereka dibakar dengan azab itu di dunia, sebelum di akhirat kelak. Ini yang terjadi. Kemudian apa penyebab kebinasaan Fir'aun dan kaumnya, Fir'aun dan seluruh tentaranya? Dibenamkan oleh Allah di lautan. Setelah mati, setelah tewas mereka, ruh-ruhnya dipindahkan ke jahannam. Fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Jasad-jasad mereka ditenggelamkan dan setelah itu roh-roh mereka dibakar. Kemudian apa pula yang menyebabkan dibenamkannya Qarun beserta rumah dan kekayaan serta keluarganya? Qarun yang disebutkan dalam surah Al-Qasas bahwa kunci-kunci gudang kekayaannya itu cukup berat, ya, sangat berat, dipikul oleh sekelompok laki-laki yang kekar. Kunci-kunci gudang kekayaannya, namun dia takabur, dia sombong, dan akhirnya Allah benamkan dia beserta rumah dan seluruh kekayaannya dan keluarganya, dibenamkan di bumi, habis, tamat riwayatnya, ya, dalam sekejap. Apa yang menyebabkan itu semua, ya? Kemudian apa yang menyebabkan binasanya Qurun? Qurun demi Qurun setelah Nabi Nuh alaihissalam yang dibinasakan Allah dengan berbagai macam hukuman, ya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Apa penyebab itu semua selain dosa-dosa dan maksiat mereka? Kemudian apa yang membuat binasanya kaumnya Sahibu Yasin, ya, Sahibu Yasin yang diterangkan dalam surah Yasin, ya. Ada kisahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang rasul ke suatu negeri yang disebut namanya oleh para mufassirin negeri Antakiyah, ya. Negeri Antakiyah. Namun para penduduk negeri itu mendustakan ketiga-tiga rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah mereka. Maka ketika kaum tersebut sudah marah dan menganggap bahwa penyebab kesialan mereka adalah dakwah para rasul, para nabi ini, mereka pun mulai berhadapan dengan ketiga orang utusan tersebut. Nah, mendengar itu, salah seorang mukmin yang tinggal jauh di ujung kota, yang dikenal namanya dengan Sahibu Yasin, ya. Sahibu Yasin, dia datang dengan bersegera cepat-cepat dari ujung kota. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan nasihatnya. Ya qawmi tabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadun, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilahi turja'un, a'attakhidhu min dunihi alihatan, in yuridni rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun, inni idhan lafi dhalalin mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Datang seorang laki-laki ini, seraya memberikan nasihat dan peringatan kepada kaumnya. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah para rasul yang diutus ini. Ikutilah mereka-mereka yang tidak meminta upah dan mereka itu mendapat petunjuk. Kenapa aku tidak menyembah zat yang menciptakanku? Sedangkan kepadanya lah nanti kalian akan dikembalikan. Apakah pantas aku mengangkat atau menjadikan selain Allah ilah-ilah, sesembahan-sesembahan? Aku menyembah sesembahan-sesembahan yang lain yang seandainya Ar-Rahman menghendaki mara bahaya menimpaku, sesembahan-sesembahan itu tidak bisa memberikan syafaatnya, tidak bisa menolongku sedikit pun. Kalau aku sampai mengangkat Tuhan-Tuhan di samping Allah, sungguh aku dalam kesesatan yang nyata. Ini semua nasihat, ya, nasihat. Dan dia berbicara dengan uslub yang bagus, dengan adab yang baik. Dia tidak mengatakan, wahai kaumku, kenapa kalian tidak menyembah, ya, Rabb yang menciptakan kalian? Atau seandainya Ar-Rahman menimpakan azab kepada kalian, maka mereka, sesembahan-sembahan itu tidak bisa menyelamatkan kalian. Sesungguhnya kalian dalam kesesatan yang nyata. Tidak, dia tidak berkata antum, bukan menunjukkan khitabnya kepada mereka, tapi kepada dirinya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Kenapa aku tidak menyembah Rabb yang menciptakan aku? Kalau aku mengambil Tuhan-Tuhan di samping Allah, maka kalau Ar-Rahman hendak menimpakan mudarat, azab kepada aku, Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong aku sedikit pun. Kalau begitu, aku dalam kesesatan yang nyata. Semuanya aku, ya. Jadi dia tidak menegur kaumnya dengan mengatakan aku. Kalau sampai aku berbuat begini, aku dalam kesesatan. Apakah pantas aku menyembah selain Allah yang tidak ikut menciptakan aku? Apakah pantas aku menyembah Tuhan-Tuhan yang kalau datang takdir yang buruk, mereka tidak bisa menolongku sedikit pun juga, ya. Jadi mengajak berpikir dengan akal sehat, ya. Dengan hujah-hujah yang kuat. Dan setelah hujah-hujah ini disampaikan dan kaumnya ini sudah demikian marah, ya, melihat omongan atau khutbah dari seorang laki-laki yang saleh ini, wajah-wajah mereka sudah memerah, ya, dan sudah geram, sudah panas. Maka nasihat tadi ditutup dengan suatu permakluman, ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dengarkan oleh kalian semua, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian. Dengarkanlah ini. Maka, ya, langsung kaumnya itu menghabisi seorang laki-laki yang membela para rasul ini. Dihabisi. Enggak diceritakan di sini bagaimana cara kaum tersebut menghabisi orang-orang soleh ini. Apakah dikeroyok, diinjak-injak, dipukul, dihabisin? Enggak diceritakan. Bahkan juga tidak diceritakan bahwa kaumnya itu membunuh laki-laki ini dalam Al-Quran. Ya. Setelah orang laki-laki ini mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah oleh kalian, Langsung ayat berikutnya berbunyi, qila udkhulil jannah. Dikatakan kepadanya, kepada laki-laki tadi, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Demikian cepat prosesnya, ya. Dan orang yang mati syahid di jalan Allah itu tidak merasakan sakitnya maut, sakitnya kematian, kecuali seperti salah seorang di antara kalian tercubit, ya, seperti cubitan saja, ya. Demikian cepat prosesnya, sehingga langsung setelah dia mengucapkan nasihat-nasihat tadi, malaikat berkata kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau dalam surga. Sudah berpindah dia di alam akhirat sudah. Allah tidak menceritakan bagaimana cara matinya, ya. Yang jelas dihabisi oleh kaumnya, dikeroyok, digerebek, ya, dihajar oleh kaumnya. Itu tidak diceritakan. Cuma Allah menceritakan akibat baiknya. Qila udkhulil jannah, dikatakan kepada laki-laki itu. Dan ini sudah di alam lain sudah. Dia sudah meninggal, sudah syahid. Udkhulil jannah, masuklah engkau dalam surga. Nah, sekarang laki-laki yang tadi berbicara panjang lebar ini, sekarang berbicara di alam akhirat, berbicara di alam surga, ya. Allah meriwayatkan, Allah menceritakan kepada kita. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Si laki-laki yang saleh ini berkata, ya, wahai seandainya kaumku mengetahui bahwa Allah Rabbku sudah mengampuni dosaku, sudah mengampuniku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang mulia, yang dimuliakan. Dia sudah tinggal di surga-surga, ya, di kebun-kebun yang indah, ya. Tetapi setelah dia masuk surga pun dia masih memiliki kepedulian, masih menyesal, masih bersedih atas kekufuran kaumnya, ya. Dia sudah di surga, tapi masih mengharapkan keimanan kaumnya yang di dunia, yang menghabisi tadi, ya. Masih mengharapkan keimanan mereka, menyesali kekafiran mereka. Serai berkata, bukan dendam, bukan membenci, bukan mengatakan mudah-mudahan kaumku diazab oleh Allah, tidak. Tapi seandainya kaumku mengetahui bahwa aku diampuni oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang dimuliakan di sini, di surga, sehingga kaumku mau mengikuti aku, ya. Ini ucapan seorang da'i yang betul-betul syafaqah, ya, memiliki syafaqah atas, kasih sayang atas kaumnya. Nah, setelah yang da'i yang salih ini dihabisi oleh kaumnya, maka bagaimana reaksi Allah? Bagaimana kemurkaan Allah SWT? Ya. Allah berfirman di ayat berikutnya, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Dan kami tidaklah turunkan kepada kaumnya itu satu tentara pun di langit. Jadi Allah tidak menurunkan satu tentara malaikat dari langit untuk menghukum kaumnya yang telah membunuh seorang da'i tadi. Wa ma kunna munzili, dan memang kami tidak menurunkan satu pun tentara dari langit. Tidak ada tentara malaikat yang turun dari langit. Tapi apa? In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Yang ada hanya satu teriakan saja, ya. Satu teriakan yang keras, suara teriakan yang keras. Maka tiba-tiba mereka pun padam, ya. Habis sudah semuanya. Musnah hanya karena satu teriakan yang kencang tadi. Ini Allah mengazab satu kaum seluruhnya karena membunuh satu dai, satu orang saleh. Maka benar firman Allah SWT dalam surah Al-Imran, innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bilqisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami dan membunuh para nabi-nabi dengan alasan yang batil, membunuh para nabi-nabi tanpa hak, serta membunuh orang-orang yang menyuruh kepada qist, kepada keadilan. Dan min a'zamil qist at-tauhid, ya, termasuk keadilan yang paling besar adalah mengesakan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Ini, ya, hukuman yang menimpa satu kaum tersebut hanya karena membunuh seorang dai yang menyeru kepada tauhid. Dimusnahkan oleh Allah, habis semua tanpa terkecuali. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu adalah Allah menceritakan dalam Al-Quran suatu kaum yang membunuh unta yang dikirim oleh Allah sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai mukjizat atas kerasulan Saleh, ya, Nabi Saleh alaihissalam. Mereka tidak membunuh Nabi Saleh, hanya membunuh untanya. Ya. Tapi akibatnya adalah mereka dimusnahkan oleh Allah seluruhnya, ya. Dimusnahkan seluruhnya. Kemudian apa pula yang penyebab yang menimpa Bani Israel sehingga dikuasakan Allah atas mereka, tentara-tentara yang gagah perkasa yang berkeliling ke kampung-kampung dan rumah-rumah mereka, membunuhi laki-laki mereka, menawan anak-anak dan kaum wanita mereka, membakar rumah-rumah mereka, merampok, merampas, menjarah semua harta mereka. Ya, yang disebutkan dalam sejarah, raja yang kuat ini adalah Bukhtanasor, ya, seorang raja dari Babil, dari Babilonia, dari Irak sekarang, ya, namanya Bukhtanasor atau kadang dieja dengan Nebukadnezar, ya, Nebukadnezar, seorang raja yang kafir, yang musyrik, punya tentara yang hebat dan kuat. Nah, tentara ini menjarah Palestina dan membunuhi kaum Bani Israel dengan pembantaian yang besar. Hartanya dijarah, kaum wanitanya, anaknya dijadikan tawanan perang. Padahal Bani Israel kaum yang beriman ketika itu. Ya. Bani Israel kaum yang memiliki kitab suci, memiliki nabi. Di tengah-tengah mereka ada kitab suci dan kepada mereka diutus nabi. Ya. Allah menguasakan kaum yang musyrikin kepada Bani Israel. Apa yang menyebabkan itu semua? Tidak lain adalah dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Nah, kalau sekarang terbalik ceritanya, ya, Israel yang justru menjarah Irak, ya, Israel yang dengan lobby-lobbynya justru menguasai dan menjajah Irak dan juga negeri-negeri Islam yang lain, maka apa penyebabnya? Suatu kaum yang kafir dikuasakan Allah atas kaum yang beriman. Israel kafir, ya kan, musyrikin. Sementara kaum rakyat Palestina, kaum muslimin, ikhwanuna, saudara kita, kaum muslimin di Palestina, kaum yang beriman, yang bertauhid. Sedangkan Israel jelas-jelas kufur, ahlul kitab, kafir. Kenapa Allah menguasakan Israel atas Palestina dan menguasakan, membuat Amerika berkuasa atas Irak, atas Afghanistan dan negeri-negeri Islam yang lain? Apa penyebabnya? Tidak lain adalah karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kita. Dosa-dosa, kemaksiatan, kelalaian yang dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, secara nyata, dan tidak ada atau sedikit sekali kaum yang mengingkari kemungkaran tersebut. Sehingga kemungkaran itu sudah mewarnai suatu masyarakat, sudah menjadi tren, menjadi arus yang terlihat secara jelas di jalan-jalan dan di layar kaca. Nah, kalau itu sudah menimpa atau sudah mewarnai suatu negeri, maka sudah dekat saatnya hukuman Allah itu turun. Dan di antara hukuman Allah itu bisa berupa dikuasakannya musuh-musuh orang-orang yang zalim juga. Jadi orang-orang yang zalim dikuasakan Allah atas orang-orang yang membuat maksiat. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan seperti itulah kami membuat sebagian orang-orang zalim itu berkuasa atas sebagian orang yang zalim lainnya sebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Nah, inilah sejarah berulang. Sejarah berulang, terus berulang. Dan apa pula penyebabnya Allah menghukumi, ya, menjatuhkan hukuman kepada Bani Israel ini dengan berbagai macam hukuman. Macam-macam hukuman. Kadang dengan diperangi, ya, dibunuh, diperangi, kadang dengan ditawan, kadang dihancurkan negerinya, kadang dikuasakan seorang raja yang zalim, kadang mereka itu fisiknya dirubah menjadi kera dan babi-babi. Dan terakhir Allah SWT berfirman atau bersumpah, "Wa ista'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab." Dan ingatlah, ya, ketika Rabbmu mengumumkan, ya, membuat suatu permakluman, sungguh Dia akan mengutus atas mereka, ya, membangkitkan atas Bani Israel ini sampai hari kiamat kelak, siapa yang akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, siksaan yang berat. Ini suatu permakluman dari Allah SWT kepada Bani Israel atas kekufuran, kedurhakaan, dan sikap-sikap mereka yang keras kepala dan inad, sombong. Ya. Allah akan membangkitkan untuk mereka di antara hamba-hambanya yang akan menyiksa mereka dengan siksaan yang berat sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Dan sejarah membuktikan, ya, bahwa Israel ini, Bani Israel sekarang kan terfokus di Israel ya. Kaum Bani Israel sekarang itu ada di negeri yang namanya Israel. Negeri ini baru berdaulat sejak tahun 67 ya. Meskipun sudah diumumkan sejak tahun 1948 ya. Negeri ini diproklamasikan sejak tahun 1948. Tapi baru benar-benar berdaulat, benar-benar kokoh dan mapan itu sejak tahun 67. Sejak setelah menang perang melawan Arab ya. Setelah menang perang melawan Arab tahun 67, melawan Mesir, Suriah dan sebagainya. Nah, kalau dihitung sejak tahun 67 sampai sekarang tahun 2007, berapa tahun? Berapa puluh tahun Israel ini berdaulat? 40 tahun, ya. Benar. Baru 40 tahun. Nah, kemana sebelum 40 tahun ini? Mereka terpencar-pencar di berbagai negeri, dikucilkan, dimusuhi, dikutuk, ya, dilaknat oleh bangsa-bangsa di dunia dan sebagainya. Ya. Enggak pernah mereka memiliki suatu negeri yang mapan, yang kuat kecuali baru 40 tahun sekarang ini, ya. Baru 40 tahun mereka mengenyam negeri yang itu pun enggak pernah aman. Setiap hari dilempari batu, setiap hari ada roket-roket misil yang menimpa kawasan mereka, ya. Hampir setiap hari ada roket-roket dari Mujahidin Palestina yang menghujani mereka. Jadi mereka enggak pernah merasakan aman dan tenteram. Selalu ada saja kaum yang mengusik dan menyakiti mereka, mengganggu mereka. Dan kita yakin bahwa keberadaan Israel di negeri itu tidak lama, ya. Karena Allah SWT berjanji dalam surat Al-Isra bahwa nanti Allah akan mengutus untuk kedua kalinya, ya, suatu kekuatan tentara yang gagah perkasa yang akan membinasakan dan merusak, ya, membuat porak-poranda semua apa yang mereka bangun dan apa yang mereka tegakkan di negeri itu, ya. Ini sumpah Allah SWT sudah termaktub di dalam Kitab Taurat dan juga termaktub di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah nanti akan membangkitkan kembali suatu kaum yang gagah perkasa dan membinasakan mereka semua. Ya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا. Apabila telah datang janji yang kedua, janji yang terakhir, ya. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi, dua kali. Wa qadaina ila Bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan sungguh kami telah tetapkan bagi Bani Israel di dalam Lauhil Mahfuz bahwa mereka atau kalian akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan kalian akan congkak, akan sombong dengan kesombongan yang besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Apabila telah datang janji yang pertama, jadi Israel berbuat kerusakan yang pertama kali, maka kami utus untuk kalian hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang perkasa. Mereka akan berkeliling dan merusak, memasuki di sela-sela di kampung-kampung kalian. Dan inilah janji yang pasti terjadi. Ya. Janji yang pasti terjadi. Dan kapan ini? Sebagian ulama mengatakan, janji ini diwujudkan Allah pada zaman Khalifah siapa? Umar. Ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentara Islam yang dipimpin oleh panglimanya Abu Ubaidah ibn Jarrah berhasil menguasai Palestina. Dan Khalifah Umar sendiri yang menerima kunci, ya, kunci kota Palestina itu dari pendeta Nasrani di sana, ya. Jadi ketika itu pun kota Palestina dikuasai oleh Nasara, ya, orang-orang Nasara. Dan di situ banyak berkumpul kaum Yahudi. Maka si pendeta Nasrani ini berkata kepada, memberikan persyaratan kepada Khalifah Umar, kami siap menyerahkan kunci Palestina kepada engkau dengan syarat orang-orang Yahudi yang di sini harus diusir. Ya, syarat itu disetujui oleh Umar, oleh Khalifah Umar, dan kaum Yahudi diusir, tidak boleh bertetangga dengan kaum Nasara. Ini menunjukkan bahwa orang Nasara benci dengan kaum Yahudi. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami kembalikan kepada engkau, kepada kalian, kekuatan, kemenangan. Ya. Dan kami bekali kalian dengan harta dan anak. Dan kami jadikan kalian memiliki banyak tentara atau banyak pengikut. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya. Wallahu a'lam, bahwa orang-orang Bani Israel ini sekarang memiliki atau menguasai harta-harta dan di atas angin sekarang ya, berkuasa dan congkak sekali. Berbuat kerusakan dua kali, yang kedua kalinya. Telah berbuat kerusakan di muka bumi yang kedua kalinya. Dengan berbagai paham-paham sesat, dengan berbagai macam pornografinya, dengan ribanya, dengan segala macam keburukan dan kebejatan moral. Ya. Ini orang Yahudi, watak orang Yahudi yang betul-betul bejat. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi kedua kalinya. Maka Allah berfirman, ya, apabila telah datang janji yang terakhir, maka niscaya tentara-tentara kami itu akan merusak wajah-wajah kalian. Dan mereka akan memasuki Al-Masjid. Masjid apa? Al-Masjid Al-Aqsa. Mereka akan memasuki Al-Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana mereka telah memasuki pertama kalinya. Siapa yang masuk Masjid Al-Aqsa pertama kalinya? Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah Umar yang masuk ke Masjid Al-Aqsa. Dan kaum muslimin ketika itu. Nanti kaum muslimin akan kembali menguasai mereka dan memasuki Masjid Al-Aqsa sebagaimana mereka memasuki pertama kalinya. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا. Dan akan membinasakan kecongkakan mereka sehabis-habisnya. Jadi demikian sunnatullah yang telah ditetapkan dalam kitabnya. Dan apa penyebab itu semua? Tidak lain adalah dosa-dosa dan kedurhakaan. Kedurhakaan. Seandainya Bani Israel, kaum Yahudi itu mau bertaubat kepada Allah. Ya. Dan mereka sudah tahu, pendeta-pendetanya sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nabi yang namanya dan sifatnya telah dirinci dalam kitab Taurat. Hatta pendeta-pendeta Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang sekarang ini tahu persis tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang rabi mereka yang cukup terkenal masuk Islam, ya. Saya pernah baca di satu buku tentang mukjizat Al-Qur'an dan Sunnah. Salah seorang rabi, pendeta Yahudi yang terkenal, yang tinggal di Amerika, masuk Islam. Dan menulis satu risalah, satu buku tentang bukti-bukti kebenaran Islam dari kitab Taurat. Bukan dari Al-Quran, dari kitab Taurat. Dari sejarah juga, dikuatkan dengan bukti-bukti sejarah. Yahudi, tulen, betul-betul keturunan Yahudi. Ngerti tentang Taurat, ngerti tentang agama Yahudi. Masuk Islam. Dan menulis apa keterangan tentang kebenaran Islam. Apakah cuma dia saja yang tahu tentang kebenaran Islam sementara pendeta rabi-rabi yang lain enggak tahu? Enggak, semua rabi-rabi Yahudi, pendeta Yahudi tahu. Cuma yang lain itu ada penyakit dalam hatinya. Baghyan bainahum, ada kedengkian, ada kebencian, fanatik dan hasad, ya. Sehingga mereka enggak mau beriman padahal sudah tahu kebenaran Islam. Sementara yang satu ini Allah berikan hidayah sehingga dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu. Seandainya kaum Yahudi bertaubat kepada Allah dan beribadah kepada Allah di Masjid Al-Aqsa sebagaimana ibadahnya kaum muslimin, apa beratnya mereka masuk Islam padahal bukti-bukti yang sudah jelas? Niscaya Allah akan merahmati mereka, ya. Niscaya Allah akan merahmati mereka, ya. Kemudian kembali lagi. Nah, kesadaran tentang sunnatullah ini, ya, bahwa azab atau hukuman itu hanya akan turun disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, sangat difahami benar oleh para sahabat. Nah, inilah dia Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jubair bin Nafir dari ayahnya, dia berkata, tatkala Qubrus, lama futihat Qubrus, furriqa baina ahliha. Tatkala Qubrus, Qubrus ini Ciprus, kalau sekarang kepulauan Ciprus, ya. Kepulauan Ciprus yang sekarang diklaim oleh Yunani, ya, menjadi persengketaan antara Yunani dan Turki. Nah, kepulauan Ciprus ini di wilayah Yunani itu terbuka di zaman para sahabat, sudah diduduki, ya, sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga penduduknya dicerai-beraikan, ya, penduduknya bercerai-berai dan kocar-kacir. Sehingga sebagian menangis karena sebagian yang lainnya. Para penduduknya ini pada meratap dan menangis karena kekalahan tentara Ciprus. Maka aku melihat, kata siapa? Kata Jubair bin Nafir. Aku melihat Abu Darda sedang duduk sendiri, seorang diri dan menangis. Di saat kemenangan tentara kaum muslimin, Abu Darda duduk seorang diri dan menangis. Lalu aku bertanya, wahai Abu Darda, kenapa engkau menangis? Pada hari di mana Allah memuliakan Islam dan pengikutnya. Ini adalah hari Allah memenangkan, memuliakan Islam dan pengikutnya, umatnya. Dimenangkan di atas orang-orang kafir. Telah dibuka satu bumi Allah ini. Kenapa justru engkau menangis pada hari ini? Abu Darda menjawab, wahai hakaya Jubair, ma ahwanal khalqu ala Allah. Ma ahwanul khalqa ala Allah. Ma ahwanal khalqa ala Allah azza wa jal idza adha'u amrah. Bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk taraku amrallah fasaru ila ma tara. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Wahai Jubair, engkau tidak mengerti wahai Jubair. Betapa hinanya makhluk ini. Betapa hinanya makhluk ini dalam pandangan Allah Azza wa Jal ketika mereka menyia-nyiakan perintahnya. Tatkala makhluk, yakni bangsa Siprus maksudnya, tatkala mereka ini merupakan suatu umat yang gagah perkasa, memiliki kerajaan yang berkuasa penuh, berdaulat penuh. Tatkala mereka meninggalkan perintah Allah, maka keadaan mereka seperti yang kau lihat sekarang. Lihat, kerajaan Siprus ini tadinya adalah kerajaan yang kuat, berkuasa, tentaranya hebat, ya. Tapi mereka menyia-nyiakan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, ini tauhid. Maka lihat keadaan mereka sekarang seperti yang kau lihat, dihinakan oleh Allah SWT, ya. Artinya Abu Darda justru mengambil pelajaran betapa remehnya makhluk ini, ya, kalau mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Jadi mengambil pelajaran dari sisi lain, ya. Ketika kaum muslimin bergembira karena kemenangan tadi, justru Abu Darda melihat satu sunnatullah dari sisi lain, bahwa suatu negeri yang kuat dan hebat ketika durhaka kepada Allah dikalahkan dan terhina seperti ini. Alangkah butuhnya kaum muslimin untuk memahami sunnatullah yang semacam ini, ya. Alangkah butuhnya umat Islam kita, ya, dan kuat, ya, dalam keadaan berdaulat, dalam keadaan kuat, mapan, kita perlu memahami sunnatullah ini, bahwa kekuatan, kehebatan ini tidak menolong kita sama sekali kalau kita mendurhakai Allah SWT. Apalagi kita, umat Islam, dalam keadaan lemah, dalam keadaan terpinggirkan, ya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan terjajah, dalam keadaan diserang oleh musuh-musuhnya, dikuasai di dalam segala lini, ya. Sangat perlu untuk memahami sunnatullah ini. Bahwa penyebab ini semua tidak lain adalah karena kita meninggalkan syariat Allah, kita menyia-nyiakan perintahnya, kita mengabaikan hukum-hukum Allah, maka Allah timpakan kepada kita kehinaan. Allah kuasakan atas kita musuh-musuh kita sendiri. Ini sunnatullah yang wajib difahami. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Yang demikian itu, yakni azab yang turun dari Allah itu, tidak lain karena Allah sekali-kali tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nikmat, atau sampai kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang tadinya mereka taat kepada Allah berubah menjadi durhaka, tadinya mereka bersyukur berubah menjadi kufur, tadinya mereka berpegang teguh dengan syariat Allah mereka tinggalkan. Nah, ketika mereka sudah merubah keadaan mereka yang baik menjadi buruk, maka Allah pun akan merubah nikmatnya, ya. Sedangkan Allah sama sekali tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya sedikit pun, ya. Allah tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Satu pelajaran juga yang kita dapati dari perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan, ya. Mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu setelah tadinya menang. Maka mereka bertanya-tanya, dari mana kekalahan ini? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah SWT berfirman, apakah tatkala ketika kalian tertimpa, ya, tertimpa musibah atau kekalahan, padahal kalian tadinya, ya, ini dalam perang Badar telah meraih kemenangan dua kali lipatnya, ya, ini dalam perang Uhud yang terbunuh dari kaum muslimin 70 orang, ya, dalam perang Uhud 70 orang syahid, syuhada, gugur dalam perang Uhud. Sementara dalam perang Badar, yang gugur dari barisan orang kafir 70, dan yang ditawan dari orang kafir 70 juga. Sementara dalam perang Uhud tidak ada satu tentara muslim yang tertawan, hanya gugur. Dan mereka yang gugur dihibur oleh Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Jadi apa namanya, Allah berfirman di sini dalam surat Ali Imran ayat 165, maka apakah tatkala kalian tertimpa musibah, yakni kekalahan dalam perang Uhud, padahal kalian telah meraih kemenangan dua kali lipatnya sebelumnya, yakni dalam perang Badar, ya. Qultum anna hadha. Kalian bertanya, anna hadha, dari mana datangnya kekalahan ini? Apa penyebab kekalahan ini? Mereka bertanya-tanya. Maka Allah menjawabnya langsung, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, penyebabnya adalah dari diri kalian sendiri. Qul huwa min indi anfusikum. Penyebab kekalahan ini dari kalangan kalian sendiri, dari diri-diri kalian sendiri, ya. Nah, apa penyebabnya? Karena sebagian para pemanah, sebagian regu pemanah ini meninggalkan posisinya sebelum datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka melakukan itu karena takwil, karena ijtihad, ya. Mereka menganggap sudah selesai peperangan. Sudah selesai peperangan, lihat orang kafir sudah mulai lari tunggang langgang, ya. Kita tunggu apa lagi? Akhirnya mereka pun turun dari Bukit Uhud, dan setelah itu datang tentara Khalid bin Walid membuat kalah, ya, mengocar-ngacirkan tentara kaum muslimin. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad beberapa banyak pelajaran-pelajaran, ya, banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang besar, ya, yang luar biasa yang terdapat dalam apa musibah yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud, ya. Beliau menyebutkan sekitar 14 hikmah, ya. 14 ibrah atau pelajaran dari kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Pertama kali yang beliau katakan adalah bahwa ana sababul hazimah al-ma'siyah. Ana al-ma'siyah sababul hazimah, ya, bahwa maksiat atau dosa ini merupakan sebab kekalahan. Maksiatnya di sini bukan minum khamr, bukan berjudi, bukan syirik, bukan, ya, hanya menyalahi strategi yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berpendapat sudah selesai peperangan ini, maka itu dianggap maksiat, ya. Dan itu sudah cukup menjadi sebab kekalahan kaum muslimin, ya, karena dosa-dosa, karena maksiat. Nah, saya teringat di sini waktu perang antara Arab dan Israel tahun 67, tahun 1967, ya. Ketika itu Mesir di bawah siapa itu yang menggantung Said Qutb? Jamal Abdul Nasir, ya. Jamal Al-Abdul Khazir. Nah, Jamal ini ketika perang 67 itu, ya, tentara Mesir muslimin, ya, itu disediakan khamr, bukan satu botol, satu panci, ya. Di setiap barak-barak militer itu disuruh sediakan khamr, ya, arak, satu panci, ya. Minum sepuas-puasnya. Kemudian apa namanya? Disetelkan itu kaset-kaset Ummu Kulthum, ya, penyanyi yang fasik, artis yang fasik, Ummu Kulthum, yang dihibur tentara itu dengan kefasikan, dengan minuman keras dan sebagainya. Kemudian mencari kemenangan, kemudian bermimpi untuk meraih kemenangan dengan strategi seperti itu. Akibatnya kalah, ya. Mereka kalah, dikalahkan secara memalukan oleh Israel dalam perang tahun 67. Padahal ketika itu jumlah tentara Arab lebih banyak dari tentara Israel, ya. Gabungan, ya, tentara Mesir dan Suriah bergabung, tentara beneran, ya, bergabung melawan Israel yang jumlah penduduknya semuanya mungkin enggak sampai 10 juta, ya. Bukan tentaranya, penduduknya enggak sampai 10 juta itu. Sedangkan tentara Mesir dan Suriah itu ratusan ribu. Tentara Israel hanya berapa ribu saja. Ternyata kalah tentara Mesir ini, kalah, ya. Kenapa? Karena seperti itu cara perangnya, ya. Tidak mengindahkan syariat Allah, tidak niat qital fisabilillah, niatnya adalah fisabilit tagut. Qitalnya fisabilit tagut. Bagaimana mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Jadi sunatullah ini tidak memihak, ya, tidak pandang bulu. Siapa saja yang durhaka kepada Allah, mengabaikan perintahnya, akan terkena hukuman. Hatta para sahabat sendiri, ya, para sahabat, khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus pada zaman itu, yaitu generasi para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. ketika mereka menyelisih perintah Nabi, sunatullah berjalan pada mereka, ya. 70 orang dari mereka gugur, ya. Dan yang gugur insyaallah syuhada, syahid. Jadi kita bukan umat yang, bukan suatu umat yang mulia di sisi Allah kalau kita menyanyiakan perintahnya. Jadi sunatullah tidak pandang bulu. Kita akan terkena sunatullah ini. Kalau kita durhaka kepada Allah, sunatullah berjalan. Ya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yujzabi. Jadi yang berlaku bukan angan-angan. Ya. Surga itu bukan angan-angan kalian. Juga bukan angan-angan ahli kitab. Ya. Tapi sunatullah berjalan dengan tegas. Man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengannya, dibalas dengan keburukan, ya. Jadi tidak ada pilih kasih di sini, ya. Tidak ada pilih kasih. Di sini apa sunatullah berjalan dengan tegas. Dengan tegas dan pasti tidak akan pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan dapati sunatullah, ketetapan Allah itu berubah, ya. Sejak dahulu sampai hari kiamat. Ketika umat Islam menempuh sebab-sebab kejayaan, ya. Menempuh sebab-sebab ketinggian itu dengan mentaati Allah, menegakkan syariatnya, menyebarluaskan dakwahnya, maka Allah berikan izzah, kemuliaan, ya. Allah a'azzahum, Allah muliakan mereka dengan Islam sampai negeri-negeri itu bertukuk lutut, leher umat-umat ajam itu tunduk semua di hadapan kaum muslimin, ya. Kaum Persia, kaum Romawi itu bertukuk lutut di hadapan kaum muslimin ketika mereka memegang sebab-sebab kejayaan, ya. Tetapi ketika kaum muslimin meninggalkan sebab-sebab kejayaannya, meninggalkan sebab-sebab kemuliaannya, yaitu kitabullah ini, maka mereka pun menjadi umat yang dihinakan sekarang di dunia ini. Di sekarang di dunia ini umat Islam dihinakan oleh anak cucu Qiradah wal Khanazir, oleh anak-anak cucu generasi yang pernah dirubah oleh Allah menjadi babi dan kera, ya. Na'udzubillah min dzalik. Allahu musta'an. Nah, kembali di sini suatu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'adzabin min indih." Faqultu ya Rasulullah, "Ama fihim yawma idzin unasun salihun?" Qala bala. Qultu, "Fa kaifa yusna'u bi ulaik?" Qala, "Yusibuhum ma asaba an-nas." ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان رواه أحمد والصححه الألباني. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kemaksiatan-kemaksiatan telah nampak pada umatku, dhaharat itu nampak jelas, sudah merata, sudah merajalela, ya. Zaharat bukan sembunyi, tapi nampak jelas, ya, nampak nyata di jalan-jalan dan pokoknya sudah nampak, sudah mewarnai suatu masyarakat. Jika maksiat telah nampak di tengah-tengah umatku, maka Allah akan menurunkan azab yang meratai mereka. Ammahumullahu bi'adzabin min indih. Allah turunkan azab yang menimpa massal, menimpa mereka semua tanpa pilih kasih. Yang soleh pun kena, gitu, ya. Yang tidak berbuat maksiat kena juga. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka ketika itu ada orang-orang yang saleh? Ada orang-orang yang saleh. Maka beliau menjawab, iya, benar. Lalu aku bertanya, berkata pula atau bertanya, bagaimana mereka itu diperlakukan? Bagaimana mereka diperlakukan, orang-orang saleh itu? Maka beliau menjawab, mereka ditimpa seperti apa yang menimpa manusia umumnya, ya. Mereka tertimpa azab. Mereka tertimpa seperti yang menimpa orang-orang lain, itu azab. Akan tetapi mereka kemudian kembali kepada ampunan Allah dan ridhanya. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi ini artinya kalau azab itu turun, maka tidak hanya orang yang zalim, tidak hanya pelaku-pelaku maksiat saja, tidak hanya para penjahat yang berbuat dosa itu terkena azab. Tapi orang-orang yang saleh pun terkena azab juga. Terkena azab juga. Akan tapi nanti di akhirat perlakuannya berbeda, ya. Di dunia sama, kena semuanya itu. Yang membedakan bagaimana? Di akhirat kelak nanti. Orang yang mati dalam fasik, dalam dosa-dosa besar, dalam kemaksiatan, mereka dibangkitkan dengan membawa kemurkaan Allah dan azabnya. Sementara orang yang saleh yang terkena azab tersebut, mereka dibangkitkan dalam keadaan kembali kepada ampunan Allah dan ridhonya. Ya. Jadi yang membedakan di akhirat kelak. Tapi di dunia masal enggak pandang bulu, ya. Kena semuanya itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Maka takutlah kalian, hindarilah oleh kalian suatu fitnah, itu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Dan ketahuilah sungguh Allah Maha keras siksanya, ya. Ini yang harus kita ketahui. Wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksanya. Jadi di samping Allah itu maha luas rahmatnya, maha lembut, maha kasih sayang, maha menyantuni, tapi azabnya juga maha keras. Dan azab Allah itu tidak turun kecuali karena dhaharatul ma'asi, karena kemaksiatan-kemaksiatan mulai nampak jelas, ya. Nampak nyata, terang-terangan. Ditampilkan di layar-layar kaca. Ditiru oleh orang-orang di kota dan di desa-desa. Dijadikan kebanggaan orang-orang kaya dan orang-orang yang di pelosok dusun-dusun. Mereka berbangga dengan maksiat. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka azab sudah dekat saatnya, ya. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Nah, kemudian satu hadis lagi dari Thauban, ya. Thauban radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an tatada'a 'alaikumul umam min kulli ufuq kama tatada'al akalatu 'ala qas'atiha." Sudah dekat saatnya, Nabi mengatakan yushik, sudah dekat, ya. Artinya jarak 14 abad ini dekat, ya. Kalau menurut hitungan umur umat, ya. Jadi beda, ya, antara umur manusia dengan umur umat itu beda. Kalau untuk umur manusia 100 tahun itu sudah lama sekali sudah, ya. Jangan kan 100 tahun, 70 tahun mungkin sudah meninggal orang itu. Itu kalau dihitung oleh umur manusia. Tapi kalau perhitungannya umur umat, 1000 tahun itu sebentar, ya. 1000 tahun, 2000 tahun itu 1 abad, 2 abad, 10 abad itu singkat kalau menurut hitungan umur umat. Nah, ini di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang umatnya, ya, tentang umatnya. Beliau bersabda, "Sudah dekat saatnya bangsa-bangsa itu akan mengepung kalian, akan mengeroyok, mendatangi kalian dari setiap penjuru. Sebagaimana lalat-lalat, ya, serangga apa lalat-lalat itu mengeroyok hidangan. Mengeroyok suatu piring besar, ya, qas'ah itu piring besar. Dikeroyok oleh lalat-lalat yang datang dari berbagai arah, ya. Kemudian kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit waktu itu? Apakah jumlah kaum muslimin ketika itu, jumlah umatmu ketika itu sedikit, sehingga musuh-musuh umat Islam itu datang mengeroyok kita dari berbagai penjuru, seperti hendak menyantap hidangan yang lezat?" Maka jawab beliau, "Antum yawma idzin katsir, walakinnakum khutha'un ka khutha'is sayl. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, wa yuj'alu fi qulubikum al-wahn. Qalu, wa mal wahn? Qala, hubbul hayah wa karahiyatul maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Tidak, jumlah kalian justru ketika itu banyak, kafir, banyak. 1 miliar mungkin, ya, kalau kita hitung, kalau dihitung umat Islam saat ini lebih dari 1 miliar. Jumlah kalian ketika itu banyak. Tapi kalian itu bagaikan buih di lautan, bagaikan buih yang dibawa banjir. Artinya banyak tapi enggak berkualitas. Banyak tapi enggak seperti karang gitu, ya. Sedikit namun kuat itu, karang itu. Kalau buih kita lihat di pantai gitu, ya. Buih itu mewarnai seluruh pinggiran pantai itu, banyak sekali. Tapi enggak ada apa-apanya, ya. Buih hilang begitu saja. Jadi kalian ketika itu nanti banyak tapi bagaikan buih di lautan. Lemah, ya. Lemah dari akidahnya, lemah memegang mabda, memegang prinsip, dan lemah dalam jihadnya. Dan nanti akan dicabut dari kalian rasa gentar, rasa takut dari musuh-musuh kalian. Jadi musuh-musuh umat Islam tidak takut sama sekali terhadap kalian. Dan akan ditanamkan ke hati-hati kalian al-wahan. Al-wahan. Maka para sahabat bertanya, "Wa mal wahan? Apa itu kelemahan?" Maka beliau menjawab, "Hubbul hayah wa karahiyatul maut." Cinta kehidupan atau cinta dunia dan takut kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, inilah kenyataan yang terjadi saat ini, ya. Sudah dikhabarkan, sudah dinabakkan, diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau. Wah, akan datang nanti. Sudah dekat saatnya bangsa-bangsa itu mendatangi kalian dari berbagai penjuru. Mengeroyok kalian seperti lalat-lalat yang mengeroyok satu hidangan di piring besar. Ketika itu jumlah kalian banyak, besar jumlah kalian. Tetapi kualitas kalian enggak ada apa-apanya. Kualitasnya seperti buih, ya. Dan musuh sama sekali tidak takut terhadap kalian. Dan ketika itu kalian tertimpa penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati, ya. Dan ini merupakan dosa, ya. Jadi mencintai kehidupan lebih daripada jihad di jalan Allah, ini termasuk terkena ancaman, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ya. Katakan, seandainya orang-orang tua kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, keluarga besar kamu, dan harta yang kamu putar, perniagaan yang kamu takut lesunya, takut tidak larisnya, dan rumah-rumah hunian yang kamu puas menghuninya, mendiaminya, ya, kedelapan perkara ini lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah saatnya Allah mendatangkan perintahnya. Perintahnya ini azabnya. Nah, ketika kaum muslimin lebih mencintai dunia, mencintai perdagangan, mencintai rumah-rumah yang indah, mencintai harta yang terus diputar, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka datang hukuman Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amrih. Maka tunggulah saatnya sampai Allah menurunkan perintahnya. Ini yang terjadi. Musuh-musuh datang dari berbagai penjuru, ya, dari barat, dari timur, ya. Nah, sekarang kita lihat negeri-negeri besar di dunia, ya. Amerika, Rusia, Amerika, Eropa satu, anggap satu, ya. Amerika, Eropa satu umat. Rusia satu umat, ya. Cina satu umat. Kemudian India satu umat. Kemudian Israel, Yahudi satu umat, ya. Umat sendiri. Beda-beda, agamanya beda, akidahnya beda. Nah, semua ini mengepung kaum muslimin, ya. Umat Islam lihat di Kashmir, ya. Dibantai, disiksa oleh orang India, penyembah sapi. Ya. Di Palestina, digempur oleh kaum Yahudi. Di Afghanistan, di Irak, digempur oleh Romawi. Ya. Itu Amerika dan Eropa. Di Cina, ya, umat Islam di Cina dibantai. Jutaan umat Islam di Cina. Ya. Mereka ditindas, dianiaya, disiksa. Dan pada abad-abad yang berapa puluh tahun yang lalu dibantai kaum muslimin di Cina. Ya. Jadi umat-umat semua, entah itu Barat, entah itu Cina, entah Rusia, entah Yahudi, entah India. Ya. Semua memusuhi dan mengepung kaum muslimin, dan darah umat Islam jadi paling murah sekarang di dunia ini, dikepung oleh musuh-musuhnya. Padahal umat Islam mayoritas banyak jumlahnya. Karena apa? Cinta kepada dunia, cinta kepada perdagangan, dan meninggalkan jihad fisabilillah. Nah, inilah sunatullah yang kita lihat di depan mata kita. Ini suatu ketetapan Allah yang kita lihat faktanya di hadapan kita. Waman asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih tepat perkataannya daripada Allah Ta'ala. Nah, ini semua kaum muslimin dan hadirin rahimakumullah, merupakan bukti-bukti yang jelas bahwasanya penyebab malapetaka, penyebab datangnya musuh-musuh umat Islam, penyebab datangnya bencana, bencana alam dan sebagainya, azab yang menimpa dari bawah kaki kita, atau dari atas kepala kita, atau dari sekitar kita, itu semua disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya. Sehingga solusinya, ya, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada agama Allah dengan benar. Itu solusinya. Dan menjauhi dosa-dosa, menjauhi maksiat, dan kembali kepada agama Allah dengan kuat, dengan sepenuh hati. Nah, inilah satu pembahasan lanjutan dari pembahasan kemarin. Dan jika ada pertanyaan mungkin dari hadirin atau dari SMS, ya, tafadhal. Iya, taib, jazakallah khairan Ustaz Abu Abdurrahman. Demikian sahabat, ya, penjelasan dari Ustaz Abu Abdurrahman mengenai keburukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Dan telah dijelaskan bahwasanya memang yang namanya dosa sumber masalah dan sumber bencana bagi sebuah kaum. Dan kita dapat melihat bagaimana kaum-kaum terdahulu, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam kitabnya, ini terdapat bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika sebuah negeri melakukan sebuah dosa, maka Allah pun akan mengazabnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam, yang mana kaumnya melakukan kemaksiatan dan juga sebuah dosa yang besar pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengazabnya. Dan kemudian kita pun dapat mengambil pelajaran dari Nabi Syu'ab alaihissalam, yang Allah turunkan hujan api kepadanya. Lalu juga terdapat kisah Nuh alaihissalam dengan kaumnya, yang mana Allah pun mengazabnya dikarenakan pembangkangan kaumnya terhadap Rasulnya, yaitu Nuh alaihissalam. Dan juga terdapat kisah Sahibul Yasin, di mana ini pun Allah membuktikan azabnya kepada sebuah kaum yang mana mereka membangkang ketika diseru oleh seorang da'i. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya yang patut kita pelajari dan juga yang patut kita renungi, bahwasanya memang yang namanya dosa adalah sebuah bencana, sumber bencana bagi orang yang melakukan dan juga bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan ini merupakan sebuah sunatullah, bahwasanya ketika sebuah kaum di antaranya ada yang melakukan sebuah kemaksiatan dan ada pula yang melakukan ketaatan, Allah akan mengazab semuanya tanpa terkecuali. Namun tentunya di sisi Allah berbeda nanti ketika di hari kiamat. Dan adapun saat ini Allah telah membuktikan, kita dapat melihat di Israel, maksud kami di Palestina, bagaimana seorang dan juga sebuah bangsa kaum muslimin dapat dikuasai oleh bangsa kafir, yaitu Israel. Dan juga bangsa Irak yang sangat terkenal dengan kekayaannya dan juga dengan peradaban kaum musliminnya yang sejak dulu telah digambarkan dalam sejarah-sejarah Islam, ternyata saat ini dikuasai oleh negara kafir. Nah, ini semata-mata dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan, semata-mata dikarenakan sebuah dosa yang kalau kita tidak bertobat, niscaya kita tidak akan lepas dengan yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala dan juga ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya bahwasanya nanti di akhir zaman kita kaum muslimin walaupun dalam jumlah yang banyak ini seperti buih di lautan yang terombang-ambing tanpa arah dan tanpa memiliki izah. Makanya kita harus memperbanyak ilmu dan juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi bangsa yang kembali mulia sebagaimana bangsa dan juga sebagaimana kaum muslim di zaman Rasulullah SAW. Ya, mungkin demikian di antara beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi sahabat-sahabat di rumah yang punya pertanyaan ataupun punya masalah, silakan Anda menghubungi kami di 02517166362. Dan kita masih menantikan partisipasi Anda baik lewat WA maupun lewat pesan singkat di 08139955988. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu dengarkan beberapa pariwara berikut ini, tetap di 91.4 FM Radio Fajar Imani, terdepan dalam dakwah dan informasi Islam. باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب أنغام الأمل الجذاب أجري الدم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنساب أجري الدم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنساب قولي دنيا تكرارا هذا هو معنى الإرهاب هذا هو معنى الإرهاب هذا هو معنى الإرهاب مطيرة شائعة Hello? The number you have reached. Oh, muda Lena. Sadarlah kau. Segalanya di sekitarmu bergerak. Semua. Ya, semua. Sampai-sampai bumi tempat kau berdiri pun berputar. Gunung-gunung berlarian. Samudra berguncang keras. Darahmu sendiri berderu kencang. Musuh-musuh bergerak cepat. Membentur keras setiap penghalang. Memakan daging umat setiap saat. Dan kau, bagaimana pula dengan kau? Kau pun harus bergerak. Bergerak kencang. Dahului mereka. Jika tidak, kasihan sekali umat yang kau adalah putranya. Kecewalah ibu. Sia-sia saja rasa sakit yang sangat ketika melahirkan. Bagaimana dengan mereka? Jika kau melaju, siapa mereka? Mereka yang merangkak lamban di lorong-lorong kehidupan yang gelap, dengan darah bercucuran, darah kelam hangus terbakar kemiskinan dan kesesatan, memakan semua kering dan menghirup asap lupa pemujaan, menanti pemuda seperti kau menyelamatkan mereka. Tidak. Bukan seperti kau. Bahkan kau sendiri. Ya, kau muda Lena. Kau bukan orang lain. كيف الحياة وفي الحشا ألام كيف الحياة وفي الحشا ألام هبوا هبوا يا أصحاب فلقد فتح الله الباب هبوا هبوا يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي. Iya, baik sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Kalam Kajian Malam mengenai ceramah agama Islam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdurrahman LC tentang akibat bencana dan juga dosa-dosa. Dan kita telah masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung lewat on air, kita persilahkan menghubungi di 02517166362. Ya, kita masih nantikan partisipasi Anda. Kita buka untuk 3 penelpon pertama. Masih ada sekitar 15 menit ke depan untuk tanya jawab ya. Dan selain on air juga telah mengantri nih pesan singkat yang telah masuk, kita juga nanti akan bacakan. Namun sebelumnya kita nantikan terlebih dahulu sahabat yang ingin bergabung lewat layanan on airnya. Ya, mungkin sambil menunggu kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk nih ya. Yang pertama dari Iqbal di Situ Gede, Ustaz. Ustaz, anak punya teman, dia tidak akur dengan keluarganya karena masalah sepele. Yang ingin Anda tanyakan, apakah ibadah dan amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon disertakan dengan dalil kalau ada. Iya, demikian dari Iqbal di situ gitu. Dan ternyata sudah ada sahabat kita yang ingin bergabung lewat on air. Kita akan terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, mungkin ada gangguan ya. Baik Ustaz, di set tanggapi dulu nih pertanyaan dari pesan singkatnya tadi yang pertama. Yaitu seorang yang ada masalah dengan anggota keluarganya atau dengan keluarganya. Iya. Sehingga tertimbullah sebuah pertengkaran ataupun masalah gitu. apakah kemudian amal solehnya atau ibadah yang diterima oleh Allah? Iya, betul. Jadi syarat diterimanya ibadah atau amal soleh, syarat umumnya dua ya, syaratnya dua. Itu ibadah itu ikhlas dilakukan karena Allah, dan cara pelaksanaan ibadah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat umum. Jadi dosa atau pertengkaran atau percekcokan dan sebagainya itu tidak menghalangi diterimanya amal soleh atau ibadah, ya. Tidak sama sekali tidak menghalangi. Akan tetapi pertengkaran atau percekcokan itu bisa menyeret kepada kedzaliman, ya. Bisa menyeret kepada mendzalimi kerabat dekat kita sendiri, atau terjadi pemutusan hubungan silaturahim, ya. Pemutusan hubungan silaturahim, dan itu termasuk dosa besar, ya. Jadi memutuskan silaturahim, hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan di antara karib kerabat kita, sanak saudara, ya, termasuk dosa besar. Tetapi tidak menghalangi diterimanya amal saleh atau ibadah. Iya, ya, Ustaz, ternyata sudah ada sahabat kita yang bergabung lewat on air. Kita akan terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Bapak Suyanto. Iya, Bapak Suyanto. Bisa dikecilkan dulu nih, Pak, volume radionya mungkin, supaya tidak ada feedbacknya. Halo, Pak Ustaz. Iya, silakan Pak Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin, Pak, mau nanya nih. Mm-hmm. Itu, tapi lain dari yang dibicarakan tadi. Mm-hmm. Ya, jadi, saya itu punya apa ya namanya, dagang, tapi yang dagangnya itu modelnya VCD itu, nah itu dosa nggak, Pak? Bagus, VCD ya? Iya. Iya, baik. Itu aja, Pak? Satu lagi. Oh ya, silakan. Kemudian kita sih kan bekerja, dulunya kerjanya itu pakai uang itu, istilahnya nyogok, itu dosa nggak itu? Iya. Baik. Saya kira dua itu aja, Pak, yang perlu disampaikan. Nanti tanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, di belakang Bapak Suyanto mungkin ada sahabat kita yang bergabung lagi, kita masih akan terima. Assalamualaikum. Oh, mungkin satu dulu nih, Ustaz, ya. Yeah. Ya, mungkin bisa langsung tanggapi aja nih, Ustaz. Yeah. Pertanyaan dari Bapak Suyanto, ada dua pertanyaan tadi, ya. Yeah. Jadi dua pertanyaan itu, bismillahirrahmanirrahim, satu yang bisa saya jawab, ya. Itu yang pertama, tentang dagang VCD, ya. Bagaimana kalau saya berdagang VCD, ya. Boleh apa enggak? Maka jawabannya insya Allah, kalau VCD yang didagangkan itu adalah VCD yang isinya tentang kebaikan, atau paling tidak sesuatu yang mubah sifatnya, mubah, tidak mengandung dosa, tidak mengandung kemungkaran, maka hukumnya boleh. Tapi kalau VCD tersebut mengandung kemungkaran, ya, VCD yang berisi tentang lagu-lagu, atau film-film yang mengumbar aurat, ya, ada film-film tentang ditampilkannya wanita, atau lagu-lagu, atau ya, rata-rata film-film yang datang dari barat semuanya seperti itu, ya. Di film-film yang datang dari barat tidak ada yang selamat dari kemaksiatan, kemungkaran. Nah, kalau VCD yang semacam itu hukumnya haram, ya. Jadi berdagang apa saja yang mengandung kemungkaran, ya, seperti bukan hanya VCD, ya. Termasuk juga kaset atau majalah, ya, majalah, surat kabar, bahan-bahan bacaan atau apa saja, ya. Yang kalau sesuatu yang didagangkan itu mengandung kemungkaran, maka menjualnya pun juga haram, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan uangnya, ya, mengharamkan hasil jual belinya. Jadi kalau kita ingin perdagangan kita diberkahi, ya, kita selamat dari kemurkaan Allah, kita mendapat keuntungan yang halal dan tayyib, rizki yang berkah, maka dagangan kita harus yang halal dan tayyib. Suatu yang bersih dari kemungkaran. Jadi kalau kita, kalau Bapak menjual VCD, maka jangan sampai menjual VCD yang mengandung lagu-lagu atau film-film maksiat dan sebagainya, ya. Itu semua mungkin mendatangkan keuntungan di dunia, tetapi membuat murka Allah, dan Allah akan mencabut keberkahannya. Dan apa artinya keuntungan duniawi kalau mengundang kemurkaan Allah dan azabnya, ya. Itu yang bisa saya jawab, wallahu a'lam. Iya, jazakallah atas jawabannya. Dan demikiannya Bapak Suyanto, mungkin hanya satu pertanyaan dijawab dan kita akan berikan kesempatan kepada sahabat fajar yang lain. Kita akan terima kembali layanan on air-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa disilakan dulu ya Pak volume radionya. Baik, baik. Iya. Dengan Bapak siapa dan dimana? Dengan Endang, Pak Ustaz. Iya, Endang. Silakan Pak Endang. Ini mohon maaf sekali ini kalau konteksnya tidak berkaitan dengan tema yang saya bawakan tadi, karena baru cun nih. Tadi sedikit saya menyimak tentang sunnatullah mendapatkan ajab ya dari Allah, karena itu ternyata berbanding lurus dengan anu apa maksiat yang dilakukan oleh suatu umat. Ya. Pertanyaan saya barangkali Ustaz, bagaimana dengan negara-negara atau suatu kaum yang diberikan musibah itu, padahal mereka kan memang setiap hari juga penuh dengan kemaksiatan ya, tidak pernah ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada takwanya, selalu ingkar gitu ya. Tetapi sebaliknya suatu kaum yang muslim juga yang selalu mentaati Allah beserta Rasulnya juga banyak yang dapat musibah itu gitu. Demikian terakhir kalau saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Iya, baik. Jadi pertanyaannya intinya adalah kenapa di negeri-negeri yang kafir mungkin ya, di negeri-negeri yang banyak terdapat kemungkaran dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Setiap hari mereka berkecimpung, bergelimang dalam dosa dan kemungkaran. Tapi tidak diturunkan azab. Tidak Allah turunkan azab kepada mereka. Sementara di negeri-negeri kaum muslimin, iya. Contoh seperti Indonesia ini, atau negeri yang lain yang di situ kaumnya muslimin dan amar ma'ruf nahi mungkar berjalan, kemungkaran tidak seperti di negeri-negeri kafir, tapi mereka ditimpa azab dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Maka jawabnya adalah sunatullah yang berjalan kepada orang-orang kafir berbeda ya dengan sunatullah yang berjalan pada orang-orang muslim atau kaum muslimin. Jadi ada dua sunatullah ya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah ya. Jadi ada dua ketetapan Allah yang berbeda ya. Perlakuan Allah berbeda ya antara kaum kafir dengan kaum muslimin. Nah, untuk kaum yang kafir Allah SWT menunda azab untuk mereka. Jadi ketika mereka durhaka kepada Allah, kafir dan sebagainya, justru Allah buka untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan dengannya, maka kami bukakan, kata Allah, fatahna 'alaihim, kami buka untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Dibuka melimpah ruah oleh Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rizkinya. Hingga ketika mereka telah bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, kami siksa mereka dengan sekejap ya. Maka mereka pun tiba-tiba putus asa. Demikian, ini namanya istidraj. Istidraj artinya Allah sengaja mengulur ya, sengaja menunda atau menangguhkan siksaannya. Sengaja menangguhkan siksaannya padahal mereka pantas mendapat siksa. Cuma ditangguhkan ya Allah, ditunda, ditangguhkan sampai mereka semakin banyak berbuat dosa, sampai mereka terlena, lengah dan bergembira dengan apa yang mereka dapatkan berupa kekayaan, kemakmuran dan sebagainya. Tapi ingat, bukan berarti Allah lupa atau lalai. Pada suatu saat kelak Allah akan menyiksa mereka dengan sekejap yang langsung mereka putus asa. Dan ini yang berlaku pada Fir'aun. Kita lihat Fir'aun musuh Allah ya. Allah berikan kerajaan, kekuasaan dan sebagainya. Bahkan disebutkan dalam tafsir, sebagian tafsir, Fir'aun diberi Allah usia 300 tahun. Selama 300 tahun ini tidak pernah sakit, tidak pernah kalah dalam peperangan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ada muskilah, ada problem ya. Tapi begitu datang azab Allah, musnah mereka semua tanpa tersisa, ya. Dan begitu juga umat-umat sebelumnya, ya. Jadi ditangguhkan oleh Allah, ditangguhkan. Tapi kalau sudah saatnya mereka akan disikat, akan disiksa tanpa ada yang lolos satupun, ya. Di dunia mereka diazab dan nanti azabnya yang paling yang sempurna di akhirat kelak, ya. Jadi azab yang paling sempurna di akhirat kelak. Sedangkan kaum yang beriman, ini kaum yang dirahmati. Kaum muslimin, kaum yang dirahmati Allah. Kalau mereka berbuat dosa dan maksiat, disegerakan hukumannya di dunia. Allah segerakan hukumannya di dunia berupa teguran-teguran dan azab yang menimpa badai, musibah, gempa bumi dan sebagainya agar mereka bertaubat. Zahara al-fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan tangan-tangan manusia agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah, ya. Jadi seorang muslim atau kaum muslimin ketika menyimpang dari jalan Allah ditegur oleh Allah. Ini rahmat, ya. Diturunkan, disegerakan hukumannya. Dan disegerakan hukuman ini termasuk salah satu rahmat, ya. Salah satu rahmat Allah Ta'ala. Jadi di sini ada dua sunnah yang berbeda, ya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Kami lihat orang-orang Persia, raja-raja Persia, mereka tinggal di istana-istana dan mereka makmur sekali. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami, ya, untuk umatmu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, "Apakah engkau masih dalam keraguan wahai Umar? Sesungguhnya mereka ulaika qaumun ujjilat thayyibatuhum fid dunya." Mereka adalah suatu kaum yang kenikmatannya sudah disegerakan di dunia. Mereka itu suatu kaum yang kenikmatan-kenikmatannya sudah disegerakan di dunia. Untuk mereka di dunia ini dan khusus untuk kita, untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak, ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua sunnatullah yang berbeda yang harus difahami. Jadi apa yang berlaku pada orang-orang kafir berbeda dengan ketetapan Allah yang berlaku kepada kaum muslimin, ya. Ini harus difahami, ya. Wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khairan. Demikian, ya, jawaban dari Pak Endang nih. Jawabannya dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diambil faedahnya. Dan kita ingatkan bahwasanya kita akhir dulu nih, ya, untuk layanan on air-nya kita akan tutup terlebih dahulu dikarenakan sudah menunjukkan waktu yang mendekati akhirnya. Kita akan langsung bacakan satu pesan singkat saja nih mungkin Ustaz, ya, sebagai penutup dan dikarenakan juga sudah banyak yang mengantri pesan singkatnya nih, ya. Kita akan bacakan pesan singkat dari Sofian di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah setiap kita yang sedang mengemban din ini bisa terlepas dari dosa? Dan apakah dosa ada tingkat-tingkatannya? Lalu bagaimana orang-orang yang mengingkari hukum-hukum Allah walaupun secara tidak langsung? Ya, mungkin ada. Apakah kita yang mengemban? Ya, jadi yang bisa saya ulang. Ya. Apakah kita yang mengemban agama ini bisa terkena dosa? Bisa terlepas dari dosa? Bisa terlepas dari dosa? Tidak. Dan, ya. Dan apakah dosa ada tingkat-tingkatannya? Lalu bagaimana dengan orang yang mengingkari, ya, hukum Allah? Tidak ada manusia yang bisa terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti banyak berbuat dosa, sering berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Dalam suatu hadis yang sahih. Berarti tidak ada anak Adam, tidak ada manusia yang bisa selamat dari dosa. Tidak ada yang bisa terlepas dari dosa. Pasti sering berbuat salah. Tapi Allah dengan rahmatnya membuka pintu taubat, ya. Jadi kita tidak mungkin terlepas dari dosa. Artinya pasti ada saja dosa yang kita lakukan. Baik sengaja atau tidak. Baik sadar atau tidak. Ya, kita tergelincir dalam dosa. Ini sifatnya Bani Adam. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Kemudian apakah dosa itu ada tingkatan-tingkatannya? Jelas. Ada kabair, ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Ya. Ada dosa yang paling besar, yaitu syirik, kufur, dosa paling besar. Di bawah itu ada dosa-dosa yang al-kabair, dosa-dosa besar, dan ada lagi dosa-dosa kecil, ya. Ada, dan hukumannya berbeda-beda, ya. Tingkat dosanya dan sebagainya berbeda-beda. Maka kita wajib menjauhi dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Tapi kewaspadaan kita terhadap dosa-dosa besar harus lebih dari dosa-dosa kecil, ya. Karena kalau seorang muslim menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, niscaya kesalahan-kesalahan kecil kalian akan kami ampuni. Kemudian bagi siapa yang tidak mengingkari hukum Allah, yang mengingkari hukum Allah tidak sengaja. Jika tidak sengaja tidak berdosa ya. Laisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Tidaklah kalian berdosa atas apa-apa yang kalian tidak sengaja ya. Suatu yang tidak sengaja atau tidak sengaja namanya khata ya. Membunuh tidak sengaja atau mengingkari bukan karena kesengajaan, artinya tidak sengaja ya, karena kekeliru maksud saya tidak berdosa. Tapi apa yang dilakukan karena sengaja dan tahu hukumnya dan sengaja, maka itu yang akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Iya, tapi jazakallah khairan nih Ustaz jawabannya, dan bagi Sofyan ya demikian, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya dan bisa dipahami. Dikarenakan juga waktu telah menunjukkan pukul 9.30 menit dan kita akhiri kajian malam kita pada kesempatan malam hari ini sampai pukul segini ya. Sampai pukul 9.30, dan mohon maaf sekali lagi nih bagi sahabat-sahabat yang pesan singkatnya belum sempat dibacakan, dan juga bagi yang bergabung lewat on air belum sempat bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain kesempatan dan di lain waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا أعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا وخذي من كل أعادينا أفئدة حمرا ورقا أفئدة حمرا ورقا هب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب أنغام الأمل الجذاب أجرد دم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى سجرد دم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى قولي للدنيا تكرارا هذا هو معنى الإرهاب هذا هو معنى الإرهاب هذا هو معنى الإرهاب هذا هو معنى الإرهاب